Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Hari ini saya amat sangat berbahagia berada di sebelah kiri saya Bapak Bupati, di sebelah kanan pula Bapak Danrem, Bapak Dandim, Bapak Ketua DPRD, Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, baik yang ada kepala maupun tak berkepala, alim ulama, habaib, cendekiawan, tokoh masyarakat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari kecil kita diajarkan tentang lagu dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Jadi ternyata masuknya lagu itu ke kepala kita sejalan dengan masuknya alif bata sajim ha kha dal zal ra zai sin shin sad dat ta za in rin fa qaf kaf lam mim nun. Apa maknanya? Orang Islam di Indonesia satu hembusan nafasnya sejalan antara Islam dengan nasionalisme. Jadi jangan dibenturkan. Karena sekarang ada satu kelompok yang saling mencurigai. Kalau orang kuat nasionalismenya, berarti krisis agamanya. Kalau orang kuat takbirnya, berarti minim cinta negaranya. Ini bahaya. Nanti kita saling mencurigai. Ketika nanti saya tablik akbar, takbir, Allah Akbar. Wah, ini anti Pancasila ini. Ketika saya lihat kawan saya, saudara kita, hormat, gerak, bendera. Wah, ini anti-Islam ini. Padahal kita dididik dari kecil tidak begitu. Dalam satu hembusan nafas, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aku bangsa Indonesia, berbahasa Indonesia, bertanah air Indonesia. Ini jangan dipisahkan. Karena ada upaya untuk memisahkan ini. Halakam ru'un lam ya'arif qadrahu. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak mengerti sejarah bangsanya. Mari kita mundur ke belakang. Dari mulai atas Sumatera, Aceh, Islam. Turun ke bawah Aceh, kerajaan Melayu Langkat, Islam. Dari Langkat turun ke bawah, kerajaan Melayu Deli, Medan, Sumatera Utara. Masih sampai sekarang berdiri Istana Maimun, Masjid Al-Masun di pusat kota Medan, Islam. Turun lagi ke bawah, kerajaan Asahan, Tanjung Balai Asahan, Islam. Turun ke bawah, kerajaan Siak Sri Indrapura, Islam. Turun ke bawah, kerajaan Pagaruyung Minangkabau, Islam. Ke kiri, saudara-saudara kita dari Batak, Simalungun, Karo, sebagian animisme, sebagian menganut Kristen. Yang awalnya Kristen yang dibawa oleh Belanda adalah Katolik. Tapi Katolik susah masuk. Sampai akhirnya datang seorang bernama Nomen Sen menyebarkan. Makanya kebanyakan Batak adalah Protestan. HKBP, Huria, Kristen, Batak, Protestan. Turun ke bawah, Jambi, Islam. Turun ke bawah, Palembang, Sultan Mahmud Badaruddin, Islam. Turun ke bawah, Lampung, Islam. Bahwa di Lampung ada komunitas saudara-saudara kita Hindu, itu berasal dari Bali. Lalu kemudian masuk ke Pulau Jawa. Di antara Pulau Jawa ini yang paling banyak dihuni oleh para keturunan Rasulullah SAW adalah Batavia. Batavia, Jakarta. Mengapa itu yang mereka pilih? Wallahu a'lam. Tentu mereka menambatkan kapalnya dari Hadramaut, Tarim, bukan asal-asalan. Mereka punya pandangan batin. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena mereka memandang dengan pandangan Allah. Menurut firasat bisyarah mereka dari Nabi, tambatkan kapal kayumu di sini, maka di sanalah mereka Mbah Priok. Di Tanjung Priok yang dulu pernah hebat tentang makamnya, Kerawan. Lalu kemudian kerajaan Banten Islam masuk ke Jawa Tengah, masuk ke Jawa Timur, menyeberang saudara-saudara kita yang berasal dari Hindu di Pulau Dewata, Pulau Bali. Masuk pula Pulau Kalimantan, kerajaan Islam terkaya yang APBD-nya nomor satu se-Indonesia, Kutai Kartanegara. Lalu kemudian di sana pula kerajaan Islam Banjar yang sampai hari ini bukunya dipegang oleh nenek bapak ibu kita, bagaimana cara sholat, cara wudhu, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang merupakan utusan dari Raja Banjar yang dikirim ke Makkah Al-Mukarramah untuk belajar Islam, pulang menulis kitab tapi tidak pakai bahasa Banjar, pakai bahasa Melayu. Makanya buku dia bisa dipakai oleh orang Patani Thailand Selatan dan bisa dipahami oleh orang Moro di Filipina. Karena dipakai, disatukan oleh bahasa sebelum deklarasi negara kesatuan Republik Indonesia. Masuk ke Sulawesi, kerajaan Goa, orang Makassar, orang Bugis terkenal dengan kapal kayunya. Bahkan ketika saya sampai masuk ke museum di Melbourne, Sydney, Australia, masuk melihat bagaimana Islam sampai ke Australia. Kok bisa orang aborigin itu masuk Islam? Ternyata yang mengislamkan Australia adalah orang-orang Makassar yang asalnya mau mencari tripang. Naik kapal laut mau mencari tripang dan di sana mereka menebarkan Islam. Saya sebenarnya mau ngasih tahu saya pernah ke Australia itu aja. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Saya pun sampai di Sorong. Dari Sorong kami melanjutkan perjalanan ke Fakfak. Sampai di Fakfak saya dibawa ke suku, kepala suku. Ustaz Somad, ayo kita ke kepala suku di Fakfak. Sampai di sana, masuk ke rumah kepala suku, dia mau menunjukkan saya sesuatu yang disimpan turun-temurun. Sampailah kepada dia dari raja-raja Papua, ditunjukkanlah kitab dari kulit kayu. Ternyata Al-Quran dari kulit kayu yang sampulnya dari kulit rusa. Masya Allah, tabarakallah. Belum lagi ada www.google.com, belum lagi ada grup WhatsApp. Ternyata orang Islam sudah memukul ombak, menghempas gelombang sampai ke bumi Papua. Maka yang dataran-dataran itu dekat-dekat laut itu mayoritas Muslim yang dibawa dari Maluku dan dari Sulawesi. Akhirnya masuklah umat Islam, membawa Islam ke Sorong, Fakfak, Raja Ampat, Kaimana, dan beberapa daerah. Adapun saudara-saudara kita yang ke atas, maka Papua Barat, Papua yang mengarah ke Papua Nugini, menganut agama Kristen, dan mau tidak mau, suka tidak suka, yang membawa Kristen ke sana adalah rombongan dari Otto Gessler. Yang membawa mereka adalah kapal laut, dan kapal laut yang membawa Otto Gessler menyebarkan Kristen ke Papua itu adalah sumbangan dari Sultan Ternate. Artinya apa? Dulu terjalin hubungan yang amat sangat baik. Saya cuma mau menyampaikan, dari mulai Aceh sampai ke Papua, mayoritas Muslim, andai kita balik, andai kita berpikir terbalik, andai yang Muslim-Muslim ini mau mendirikan negara Islam, sudah lama Indonesia ini bubar. Sekarang kita berpikir mundur, berpikir beberapa hari yang lalu kita melihat ada bendera yang dikibarkan. Sekarang kita coba berpikir, andai yang mayoritas ini menunjukkan egonya dan mau bendera, mau mengibarkan semuanya. Orang Aceh mau mengibarkan benderanya, orang Riau mau mengibarkan benderanya, orang Palembang mau mengibarkan benderanya, orang Makassar. Lalu apa yang membuat kita ini bersama? Karena kita menganggap kebersamaan kita dulu mengusir Belanda, mengusir Jepang, teriakan la ilaha illallah. Tapi kalau kita buat dasar negara ini, kami Indonesia, dasar negara Al-Quran dan Sunnah. Saudara-saudara kita yang minoritas tentu tidak nyaman. Mereka takut, mereka khawatir. Akhirnya win-win solution, jalan tengah. Kalau begitu tidak pakai Islam, tidak bawa-bawa Quran, tapi nilai-nilai Islam ada di dalam. Itulah dia Pancasila. Tapi nilai Islam ada di dalam. Pertama, berketuhanan. Yang kedua, berkemanusiaan. Ketiga, berkeadilan. Empat, musyawarah, persamaan antara manusia. Jadi sebenarnya umat Islam mundur selangkah demi persatuan dan kesatuan. Ini perlu saya jelaskan. Bukan untuk bapak ibu, saya tidak ingin menggurui kita semua, tapi supaya jangan lagi ada kecurigaan sehingga kita saling tuduh menuduh, fitnah memfitnah, provokasi dan segalanya. Jangan nanti ketika misalnya Bapak Dandim buat pengajian, Pak Dandim buat pengajian, undang ustaz, lalu orang berbisik, ini nampaknya Pak Dandim ini agak Islami, anti NKRI. Karena dia salah paham, termakan isu. Kalau termakan sotong paling-paling kolesterol. Tapi kalau termakan isu, kita bisa bunuh-bunuhan. Memang kita tidak membunuh orang, tapi karakter orang kita bunuh. Kita sudah membunuh karakter orang, mematikan kreativitas orang. Kalau ada orang takut sabu-sabu, bagus. Ada orang takut narkoba, bagus. Tapi yang paling mengerikan, orang takut menjalankan agamanya. Karena di balik itu ada isu yang luar biasa. Maka saya menjelaskan, bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita, bahwa meneriakkan Allahu Akbar tidak kontradiktif dengan berpancasila. Orang yang mengatakan negara saya kesatuan Republik Indonesia, kami berpancasila, berundang-undang dasar 1945, tidak menafikan syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Itulah yang membuat kita bisa langgeng hubungan ini sampai 74 tahun lamanya. Dan kita ingin sampai akhir hayat tetap menjadi orang Indonesia dan tetap menjadi hanifan musliman. Wa ma ana minal musyrikin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Adapun bertetangga dengan saudara kita Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, Protestan, tak usahlah kita diajari bagaimana cara bertetangga. Bapak pergi ke Medan, lihat di sana ada kawasan namanya Kampung Keling. Kampung Keling. Tak mau disebut Keling, India. Dan di sana ada masjid tertua ketika gunung meletus, Gunung Merapi meletus. 1887 masjid itu sampai sekarang ada. Namanya Masjid India. Tapi jangan lupa, di situ juga ada kuil terbesar di Sumatera, di Kampung Keling. Dan saya masuk ke dalam, saya melihat, oh ini, masuk saya ke dalam, izin, boleh saya masuk? Boleh. Saya lihat kuil India, Kampung Keling. Saya tengok orang India yang masuk, cuci kaki, cuci tangan, masuk. Oh, mereka wudhu juga rupanya. Dan tertulis di pintunya, besar-besar, ini tempat suci. Yang rok pendek dan celana ponggol dilarang masuk. Ada tak itu tertulis di komplek masjid kita? Yang celana jin jangan masuk. Tak ada. Padahal pakaian India seksi, pusatnya nampak. Eh, ustaz nonton juga sikit, tak apa. Tapi ada tertulis, jangan ajarkan kita tentang kebinekaan. Bagaimana mungkin orang Melayu mengizinkan tanahnya untuk Kampung Keling, baik yang Islam maupun yang Hindu. Tegak berdiri. Di sana pula ada rumah sampai sekarang, ada di kawasan Pecinan. Rumah siapa itu? Itulah rumah Chong Api. Chong Api adalah orang Cina kaya dan dia kasih tanah. Tanah punya siapa? Di Medan tanah punya Sultan. Sultan Melayu Delhi. Sultan, mana tanah? Untuk apa, kata Sultan? Aku mau bangun masjid. Maka sampai hari ini masih ada masjidnya. Kita tahu namanya Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Mukhlisin. Tapi di Medan unik. Masjid apa namanya? Masjid Chong Api. Nanti Bapak pergi ke Medan, sholat di Masjid Chong Api. Artinya apa? Kebinekaan kita sudah lama terjaga sampai hari ini. Oleh sebab itu kalau adik ingin menyulut, kita lalang bukan lalang kering, kita lalang basah yang berembun. Setengah mati dia mau menyulut ini, tak akan terbakar. Tak akan terbakar, kita bukan lalang kering. Jadi saya mau dipancing-pancing untuk menyulut itu, tidak akan ketemu. Malam tadi orang ramai, kalau saya mau takbir, bakar. Kita tidak pernah mau terpancing untuk itu. Kita selalu mengatakan kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Quran menyampaikan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Dia berbeda agama denganmu selama dia tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, selama dia tidak membunuh kamu, maka kamu balas dia dengan dua, antabarruhum, buat baik sama mereka, watuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. Tapi ceramah-ceramah saya yang begini tidak akan viral. Kenapa? Karena tidak menarik. Oleh sebab itu maka ini mesti kita pandai-pandai menjaga ini. Kalau tidak, na'uzubillah, tak terbayangkan bagaimana kalau yang mayoritas yang mengamuk. Yang minoritas mengamuk, kita lihat efeknya. Hancur. Apa kata orang Melayu? Menang jadi arang, kalah jadi abu. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatabshalu, kamu akan gagal. Watazhabari hukum, kamu kehilangan semangat. Ini poin pertama, karena ini dasar supaya kita tidak berkonflik, tidak kecemburuan, tidak macam-macam. Selesai satu masalah. Berapa masalah Pak Ustaz? Banyak masalah. Saya tidak ingin Bapak Ibu menganggap ceramah saya ini masalah. Tadi maunya mendengar masalah karena ingin menghilangkan masalah, karena di kepala kita banyak masalah. Ternyata Ustaz Somad hanya menambah masalah. Masalah satu selesai. Masalah yang kedua, Bapak Ibu punya jabatan PNS. PNS adalah cita-cita tertinggi anak sekolah. Karena kalau ada dua anak lajang meminang anak gadis, satu ditanya, apa kerjamu? Masih usaha-usaha bisnis, Pak. Kamu baru lulus CPNS. Lulus, ini yang ditanya. CPNS adalah cita-cita. Saya pulang dari Mesir membawa ijazah LC, pulang dari Maroko membawa MA. Haji Abdul Somad LC MA, status honorer, tes PNS. Kata mak saya, ikutlah kau nak tes PNS, tes seleksi berkas, tes potensi akademik, tes bahasa Arab, bahasa Inggris, tes audisi ujian mengajar, tes lulus, barulah bangga orang tua. Anak ibu udah PNS, udah lama lulus dah. Artinya apa? PNS menjadi cita-cita. Bayangkan bapak membantu 1 juta orang, satu provinsi, satu kabupaten 170.000 yang terdaftar di EKTP. Yang tak terdaftar kita tak tahu. Saya hanya mengopi penjelasan Pak Bupati. Artinya apa? Kalau bapak sekali beramal, berarti amal bapak kelipatan 170.000. Sekali bapak mempermudah orang, berarti amal bapak kelipatan 170.000. Begitu juga kalau menzolimi 170.000. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, nanti mati menghadap Allah sholatnya banyak, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, sholat witir, sholat awabin, sholat isyraq, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, wasiyamin, puasa Senin Kamis, puasa ayyamul bait 13, 14, 15, puasa Asyura, ini bulan Muharram, Asyura nanti paling bagus 3 hari, 9, 10, 11, tak bisa 3 hari, 2 hari, 9, 10, tak bisa 2 hari, 1 hari, 10 saja, 1 hari pun tak bisa, mati aja lah. Ada orang nanti menghadap Allah, puasanya banyak, sholatnya banyak, sedekahnya banyak, tapi ternyata amalnya itu hilang. Kenapa? Diambil yang 170.000 orang tadi. Yang ngantri banyak, yang teraniaya, yang terzolimi. Satu mengambil puasanya, satu mengambil zakatnya, satu mengambil sedekahnya. Setelah orang ini mengambil, ternyata antrian masih panjang. Apa solusinya? Diambil dosa mereka, ditimpakan kepada PNS, PNS Bangka Tengah. Thumma turihat ilaih, dicampakkan pada mereka. Thumma turiha finnar, lalu mereka pun dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Mereka masuk neraka bukan karena narkoba, mereka masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka karena satu, menzolimi orang lain. Tapi saya tak mau jangan gara-gara ini lalu besok tak ada lagi masuk kantor. Masuk kepala dinas, kepala badan, kemana anggota kita? Semua udah pensiun dini, Pak. Karena takut zalim, bukan itu. Makanya kalau menyampaikan ceramah itu harus seimbang. Kalau disampaikannya, ada seorang memelihara kucing, rajin ibadah, masuk neraka gara-gara menganiaya kucing. Sampaikan juga, ada seorang WTS, masuk neraka gara-gara memberi minum seekor anjing. Masuk surga gara-gara beli seekor anjing. Harus seimbang. Karena kalau tidak, nanti orang akan meninggalkan. Jamaah, jangan lagi mikirkan dunia ini. Dunia ini najis, kotor. Akhirnya semua orang mau mati. Tapi sampaikan juga, yang masuk surga nanti adalah orang kaya. At-tajiru saduqul amin, pedagang, bisnismen, punya hotel, properti, perumahan, kaya, dia masuk surga bersama para nabi, orang soleh, orang jujur dan amanah. Maka bangkitkan semangat umat ini. Poin kedua yang ingin saya sampaikan, ada PNS, orang ngantri panjang mengurus akte kelahiran anak, mengurus surat lahir, mengurus macam-macam. Kenapa panjang betul ngantri ini? Mohon maaf Pak, petugasnya mana? Sedang sholat duha. Berarti ada kekacauan dalam pemahamannya. Dia anggap mengurus orang banyak ini tidak ibadah. Yang dia anggap ibadah adalah sholat duha di musholla. Ini alim tapi jahil. Kontradiktif. Karena duduknya di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore adalah ibadah. Bukan sholat itu ibadah. Jadi kalau gitu kami tidak sholat duha. Sholat duha di rumah sebelum berangkat. Tapi kata ustaz kami sholat duha itu jam 9. Jam 9 waktu afdal. Sedangkan waktu boleh duha, lihat sholat maghrib. Kalau sholat maghribnya jam 6, maka jam 6.15 sudah boleh duha. Bapak berangkat, apalagi kita tak ada macet di sini. Kecuali semalam lah agak macet sedikit. Masuk kantor jam 8. Mandikan anak, masak nasi goreng segala macam, 7 sudah selesai. Jam 7 itu sholat duha. Usalli sunnatat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Wadduha ayat pertama, kedua wasyamsi waduhaha pertama, atau pokoknya ada duhanya. Tak hafal saya Pak Ustaz, aku lhu aja lah. Payah-payah. Dua rakaat, bagus. Riwayat Abu Hurairah. 4 rakaat, bagus. Riwayat Ummu Hani, 8 rakaat. 4 rakaat dan tambah lagi, tak ada hitungan batasan, bagus. Riwayat Aisyah tentang masalah duha, bagus. Itulah Pak Ustaz. Kata Ustaz Anu katanya 2 rakaat. Kata Habib Anu 4 rakaat. Kata Ustaz ini 8. Terus belum lagi saya pilih satu pun. Pilihlah 2 rakaat. Kalau kita pagi sebelum berangkat itu sudah duha, otomatis kita berangkat kerja dalam keadaan wudu. Bahwa di jalan buang angin, jangan pula ditahan. Tak apa-apa. Tapi saat pergi itu kita sudah didoakan malaikat. Orang yang berwudu itu 2 malaikat mendoakan. 2 doa malaikat. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, rahmati dia, ampunkan dosanya. Berangkat kita dari rumah, bismillahitawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka di kantor kita mudahkan urusan orang, itu juga adalah ibadah. Jadi saya ingin menjelaskan bagaimana pekerjaan kita itu menjadi ibadah. Jangan dibagi 2. Kalau dibagi 2 berarti kita sekuler. Ini kerja, ini ibadah. Saat kerja bukan ibadah, saat ibadah bukan kerja. Salah. Bahwa kerja kita itu pun ibadah. Tapi jangan pula salah paham. Nanti masuk jam 12 azan di musola kantor. Ayyalah salam. Dia tetap nulis laporan. Kok enggak sholat ke masjid? Ibadah. Ini enggak betul. Karena ada namanya ibadah mahdhah, pure, murni, original ibadah. Salat, baca Quran, zikir, tapi ada pekerjaan bernilai ibadah. Sebab kalau yang namanya ibadah itu cuma salat, puasa, zikir, baca Quran, ibu nanti bisa cemburu sama suami mengatakan Allah tak adil. Kenapa? Suami bisa itikaf, suami bisa puasa sunat, suami bisa zikir, suami baca Quran, sementara ibu hamil 9 bulan 10 hari. Maka hamil itu juga adalah ibadah. Nanti kalau Pak Kepala Dinas manggil, apa ini cuti-cuti hamil, sikit-sikit cuti hamil, Pak Kepala Dinas, ini pun ibadah. Malah hamil itu ibadah yang tak putus dengan kematian. Yang sholat duha putus setelah mati. Tapi hamil punya anak, anak itu akan mendoakan mati kita dimakan cacing tanah, tak putus. Waladun solehun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Pahami dengan baik bahwa pekerjaan ibadah. Suatu malam saya ceramah di Masjid Raya. Saya tengok banyak yang wajah-wajah asing pakai baju seragam. Ini ada apa kok lain malam ini? Maaf Ustaz Somad, malam ini Kanwil BPN datang, Badan Pertanahan Nasional. Dibawanya satu kantor karena ulang tahun BPN menghadiri pengajian. Jadi ternyata simpel sekali untuk merubah kerja jadi ibadah. Ulang tahun BPN, bawa anggota pengajian. Merubah menjadi ibadah. Saya pun saya gaslah cerita tentang mati. Kita akan mati dimakan cacing tanah. Diciptakan dari tanah. Walaupun kerja di kantor pertanahan. Siapa yang menganiaya sejengkal tanah, qadra sibrin, yutawwaku yaumal qiyamah, sejengkal tanah itu akan melilit lehernya pada hari kiamat. Pokoknya malam itu cerita tanah aja saya. Selesai pengajian, mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Ketua, Bapak Kanwil Badan Pertanahan Nasional. Kata Pak Kanwil, saya memang ingin pegawai-pegawai kantor saya ngaji, maka saya yang membawanya. Dan mulai malam ini saya katakan, seluruh masjid surau langgar musola besok datang ke BPN, urus surat tanah gratis. Begitu. Sekarang masjid tidak bisa dapat bantuan dari Depsos, Kemensos. Kenapa? Karena masjid tidak punya surat. Ketika gereja yang dapat bantuan, orang pengurus masjid marah. Ini nampaknya negara sudah tidak mementingkan masjid. Padahal negara baru bisa mengucurkan dana kalau masjid punya surat. Maka surat tanah itu masjid-masjid diurus. Pengurus tidak mau mengurus karena sulit. Maka BPN memudahkan. Surau langgar musola. Datang pula PLN. Apa kata kepala PLN? Masjid, surau, langgar, musola, pesantren, kalau mau ngurus masuk lampu listrik, insya Allah. Gratis juga Pak? Tidak. Cuman agak mudah sikit lah. Karena dia tak sanggup, karena mahal. Tapi jangan lupa, negara tak mampu, ada orang di Kalimantan. Dia jumpai saya, Ustadz Somad, dimanapun Ustadz ceramah, tolong Ustaz cari di mana jamaah Ustaz yang mau ngurus masuk lampu listrik, kontak saya, maka pengurusannya gratis. Nanti saya kasih nomornya. Surau, langgar, musola. Mau tambah daya, mau yang baru. Artinya apa? Ternyata pekerjaan kita itu bisa kita robah menjadi ibadah. Kumpulkan guru agama, guru ngaji, imam. Guru agama, guru ngaji, imam, tukang mandikan orang mati, semua kumpulkan. Nah, kumpulkan satu, beri pengarahan satu jam, keluarkan SIM. Bapak-bapak polisi, bapak wakapolres, bapak kapolres, kumpulkan. Kumpulkan. Mana guru mengaji, imam surau, tukang mandikan orang mati, tukang gali kubur, semua. Tapi yang ada sepeda motornya, sepeda tak untuk apa sih. Kasih dia pengarahan satu jam. Begini caranya, begini, begini, begini, begini, praktek lapangan, work and test, kasih ujian. Supaya apa? Karena mereka ini amat sangat berpengaruh di tengah masyarakat. Bayangkan kalau ada ustadz 3 kali kena tilang. itu bisa dibawanya sampai ke khutbah. Nampaknya simpel sederhana, tapi saya tidak mengajak untuk mengakal-akali undang-undang lalu merusak aturan. Tidak, tetap melalui prosedur, tetap ada tesnya, tapi dia diberikan pengarahan sehingga dia mengerti, tidak dipersulit. Begitu juga dengan kantor imigrasi membuat paspor. Jangan macam nasib saya dulu. Dulu saya buat paspor, saya tengok tertulis di situ, pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini, pergi ke sini, 124.000. Giliran saya mau bayar 300.000. Sekarang saya urusan, malah tak diminta duit sama sekali. Ternyata besar pengaruh viral ini. Artinya, selama kekuasaan itu masih ada dalam genggaman tangan kita, pakailah. Tapi saya tidak ingin kita menjadi curang, menjadi penjahat. Tidak, tetap ikut peraturan, tetap ikut aturan negara. Tapi ada yang bisa kita lakukan selama kita. Jangan nanti ketika sudah pensiun, barulah kita mau berbuat. Pulang saya dari Maroko, yang satu pensiunan perusahaan minyak, yang satu pensiunan tentara, yang satu pensiunan polisi. Duduk di depan saya. Apa kata mereka? Ustaz Somad, apa yang bisa kami lakukan? Kita goncang Indonesia. Tangannya mudah bergoncang. Jadi saya pun waktu itu bingung, apa yang bisa dilakukan? Kata saya, kita banyak-banyak berzikir aja lah, Pak. Untuk menunggu malaikat maut. Tapi kalau masih ada kekuasaan di tangan, pakai. Ini luar biasa. Saya tak bisa cerita detail karena saya tak tahu juklak, petunjuk laksana apa sebenarnya. Tapi sampel contoh tentang PLN, tentang ada satu masjid di suku pedalaman, dari ibu kota provinsi sampai ke tempat penitipan mobil itu naik mobil 5 jam, dititipkan mobil, naik sampan masuk ke dalam 7 jam. Masjid itu macam kandang kambing, jelek, lapuk. Begitu masuk orang PLN melihat, masuk dia ke dalam menengawani saya. Entah dia mengawani saya karena kasihan atau karena dia tak percaya saya, wallahualam. Masuk ke dalam, tengok, hitung, siap masjid itu sekarang, berkeramik belantai. Jadi sebenarnya dengan kekuasaan ini banyak yang bisa kita lakukan. Itulah mengapa dalam hadis dikatakan, sab'atun yuzilluhum Allah, 7 yang dapat naungan Allah, yauma la zilla illa zilluh, pada hari tak ada naungan di padang mahsyar panas terik. Di antara yang mendapatkan naungan itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang punya kekuasaan yang adil. Saya bisa jumpa dengan Pak Dandim, Pak Danrem, Bapak dari kepolisian, Bapak-bapak, Pak Sekda, Bapak Ketua DPRD. Ini kan karena fasilitas yang diberikan, itu maka bisa berjumpa kita. Kalau tidak, mah payah. Jumpa RT aja payah. Apalagi jumpa bapak-bapak. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada efek positifnya dan membawa rahmat, insya Allah. Sehingga ketika bapak melaksanakan ini dengan apa yang bapak punya, maka mengalirlah pahalanya ke Abdul Somad. Ini namanya MLM, multi level marketing. Saya dapat 100% dari Badan Pertanahan, 100% dari PLN, 100% dari tentara-tentara yang sholat berjamaah, 100%. Karena tentara, polisi itu saya banyak ngobrol, tak ada kata tidak, semuanya siap. Gini Pak, siap. Siap. Jadi saya pikir ini sangat bagus, positif. Kalian harus bayar zakat 2,5%, siap. Ini harus kita dirikan masjid di sini, siap. Itu ada anak yatim yang belum bayar uang sekolah, siap gak? Tak ada tidak, kata dia. Maka selama dia masih mau ikut cakap kita, kita pakai. Bukan untuk yang jahat, menyelamatkan dia dari azab Allah SWT. Berapa harga tanah ini? Harga tanah 1 hektar 7 juta. Untuk buat pondok pesantren yang lengkap semua 10 hektar 70 juta. Ada karyawan pegawai 100 orang. Kalian kumpul duit 1 juta, 70 juta. Semua 100 orang, 30, peletakan batu pertama. Wakafkan Ketua MUI, Ketua PCNU, Alim Ulama, duduk penyerahan. Penyerahan wakaf tanah untuk pondok pesantren. Hanya siapkan tanah, peletakan batu pertama. Yang lain-lain Allah membukakan. Datang orang kaya lewat ditengok. Buat baliho besar-besar. Letak batu pertama sudah tanggal sekian. Yang punya semen serahkan. Hai orang kaya, jangan bangun rumah besar-besar karena akan tinggal diambil istrimu sama brownies. Buat kata-katanya itu yang agak menjurus ke tangkai jantung sedikit. Tak ada lagi, silakan bersedekah. Ini sudah biasa. Nah, buat situ, Pak. Hai ibu-ibu, jangan lagi beli emas banyak-banyak karena diambil laki untuk modal kawin lagi. Bantu pesantren ini. Peletakan batu pertama. Tapi tolong kalau peletakan batu pertama jangan undang saya. Karena beberapa masjid yang saya letakkan tak jadi-jadi. Peletakan batu pertama. Maka itu amal yang kekal abadi. Adapun bapak jadi kepala dinas, kepala badan, pada kantor, selama bapak menjabat itu apa yang bapak buat? Alhamdulillah Pak Ustadz, pagi Jumat kami baca Yasin. Hah? Baca Yasin? Hebat kepala dinas kami Pak Ustadz, rajin puasa Senin Kamis. Baca Yasin puasa Senin Kamis itu bukan amal kepala dinas. Itu amal anak SMP. Amal kepala dinas, kepala badan, kepala kantor adalah selagi kuat kata-katanya, selagi hebat tanda tangannya, apakailah itu. Tapi bukan saya menyuruh korupsi atas nama agama. Silakan korupsi, yang penting pakai bismillah. Bukan itu yang saya sampaikan. Banyak orang menganggap dia sudah beramal, padahal dia belum beramal. Dia menganggap sudah beramal. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sebagai kepala dinas, pagi baca Yasin, malam tahajud. Gak banyak, 2 rakaat Pak Ustadz. Tahajud itu 11 Pak. Saya ngambil paket pendek. Jangan merasa sudah beramal, padahal kita belum beramal. Kalau ada di antara bapak yang punya jabatan, punya kekuasaan, tapi amal bapak baru hanya sebatas sholat, tahajud, doa dengan baca Yasin, itu sama dengan seekor gajah membawa sebutir semut, membawa sebutir gula. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau ada seekor semut bawa sebutir gula, masuk akal. Kalau engkau seekor gajah, maka bawalah sebatang kayu kelapa. Tapi kalau ada seekor gajah bawa sebutir gula dan menyangka sudah beramal, kok gajah apa semut? Saya sebetulnya gajah Ustaz, cuman terlalu lama di kandang semut. Jadi agak-agak menyemut deh. Ini yang banyak sekarang. Sebetulnya dia gajah, potensi dia gajah, tapi dia membawa sebutir gula dan dia menyangka sudah beramal. Oh, bukan. Pakailah kekuasaan. Ikut aturan agama, ikut aturan negara. Bapak-bapak yang pemimpin, bapak sholat di masjid berjamaah, itu efeknya luar biasa. Kenapa kantor-kantor itu kadang tak banyak orang sholat berjamaah? Saya tidak cerita tentang kantor bapak. Saya cerita pengalaman saya. Sepi, karena ditugaskan satu orang jadi muazin, sekaligus imam, sekaligus membersihkan WC. Coba kalau bapak yang datang situ, bapak azan sih. Walaupun suara pas-pasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pegawai-pegawai sedang makan di kantin. Kok lain yang azan? Coba ke kantin. Tengok mereka. Siapa yang azan? Kepala dinas. Apa katanya? Lompat mereka. Kalau tak percaya coba besok. Yang saya sampaikan ini bukan kata saya. Kata sosiolog muslim namanya Abdurrahman Ibnu Khaldun. Tapi nama populernya Ibnu Khaldun. Sampai ada universitas di Bogor namanya Universitas Ibnu Khaldun. Cuman dipendek singkatannya tidak menarik. Ui. Tak sama macam UAS. Abdurrahman Ibnu Khaldun mengatakan ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat mengikut agama raja-rajanya. Kalau sudah rajanya rajin, insyaallah. Coba kalau kepala dinas, kepala badan, kantor duduk ya. Kumpulkannya. Saya mengajak semua pegawai, mari kita membayar zakat bersama-sama. Pendek aja. sepatah dua patah kata. Beda sama ustaz. Saya buih mulut saya ceramah. Bayar zakat, bayar zakat. Khutbah Jumat saya. Mana yang saya tengok mengantuk di situ saya arahkan. Bayar zakat. Alhamdulillah Ustaz Somad. Sejak Ustaz menjadi anggota penyuluhan zakat ini, zakat kita sekarang 1,2 miliar. Alhamdulillah Pak. Jadi zakat kita sekarang 1,2 M. Iya Pak Ustaz. Itu tingkat provinsi. Provinsi Pak Ustaz. Oh. Tinggi itu Pak. Kabupaten sana 10 M Pak. Kenapa kita cuma 1,2 M kabupaten itu kok bisa 10 M? Mereka Pak langsung ada payungnya. Apa namanya? Perda, peraturan daerah. Yang mengeluarkan perda itu siapa? DPR. Yang mengangkat DPR itu siapa? Rakyat. Jadi sebenarnya rakyat beramal dengan memilih mendudukkan orang-orang yang baik. Lalu pengaruh ustaz di mana? Ustaz mempengaruhi pemilih. Ustaz pun berceramah, pilihlah yang amanah, pilihlah yang punya program zakat. Siap, siap Ustaz. Pagi pemilihan kena serangan pajar. Habis. Habis. Ustaz cerita daerah mana ini? Tak boleh disebutkan. Artinya apa? Apa yang disampaikan habaib ustadz tuan guru menjadi opini publik. Dulu calon bupati, calon wali kota, calon DPR kalau mau masuk ke kampung selalu mengundang penyanyi dangdut. Dulu gitu, makin pendek rok penyanyi itu makin besar suara. Dulu, tapi sekarang terjadi perubahan. Terjadi perubahan. Itu apa? Pengaruh. Tidak ada opini publik, yang ada hanyalah opini yang selalu dipublikasikan melalui YouTube, melalui Instagram, melalui internet, multimedia. Maka cerdas kita pakai ini, tapi niat kita tidak jahat, supaya orang beramal soleh. Ustaz keliling-keliling ini apa yang Ustaz cari? Ustaz nyari apa sebetulnya? Nyari populer? Oh, udah banyak, udah viral, udah. Mau nyari duit, nah, duit ini sampai mana? Duit ini kan cuma dua, makan, pakai. Sekaya-kaya kita, duit ini cuma dua, makan, pakai. Makan paling kuat tiga kali tambuh. Kalau sampai empat, lima, berarti usus bocor. Pakaian paling tebal tiga. Singlet di dalam, pakai kemeja, pakai jas. Kalau ada empat lapis, demam, bukan kaya. Harta ini cuma dua, makan, pakai. Yang dicari ini apa sebetulnya? Ustadz Somad ingin mencari amal jariah sesudah mati dimakan cacing tanah. Mati Abdul Somad di Riau, diberitakan orang di internet, orang Bangka Tengah semuanya untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah, dipimpin oleh Pak Bupati. 170 ribu Fatihah mengalir ke Pekanbaru. Nyan, bacakan sekarang. Karena jamaah ini saking semangatnya sekarang aja lah gitu. Oleh sebab itu hidup kita ini harus jelas Pak. Kalau tak jelas hidup kita, kerja tak jelas, orientasi tak jelas, akhirnya tiba-tiba datang aja malaikat maut, mati. Oleh sebab itu maka saya amat sangat senang pada kesempatan ini. Karena kalau tadi malam ribuan orang datang itu masyarakat, tapi saat ini saya bicara tak sampai 1,000 orang, tapi Bapak adalah orang-orang yang punya follower. Bapak-bapak orang yang punya kekuasaan. Bicara saya dengan Pak Bupati, ada Pak Ketua DPRD, ada Pak Dandim, ada Pak Danrem, ada Pak Sekda, ada Pak Kepala Dinas. Bapak punya bawahan sampai ke kecamatan, sampai ke kelurahan, sampai ke desa, sampai ke RT, sampai ke RW. Di akhirat ditanya Allah, sudah kau sampaikan Abdul Somad? Sudah ya Allah. Sudah mereka laksanakan? Aku tak tahu. Kullukum, semua kamu ra'in, pemimpin, wa kullukum mas'ulun, semua kamu akan dituntut ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pemahaman tentang sejarah antara agama dan nasionalisme. Kedua, merubah pekerjaan menjadi ibadah. Yang terakhir, yang ketiga, jangan lupa selalu menata hati. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal ini baik, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, jantung. Yang dimaksud dengan qalb itu jantung. Letaknya sebelah kiri berdegup dan berdetak. Kalau sudah jantung kena, habis. Senu kemarin yang ikut pengajian itu mana? Meninggal Pak Ustaz. Kenapa? Serangan jantung. Pernah tak Bapak? Kenapa dia meninggal? Kena kurap. Tak ada. Jantung. Maka jaga jantung, jangan pernah putus. La ilaha illallah. Pagi tadi kita afdhulu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Angguk kepala tuh pas ke sini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang mau mengangguk, yang tak mau diam aja. Tidak wajib, tidak rukun, tidak syarat. Yang mau mengangguk, angguk ke jantung. Yang tak mau mengangguk, diam aja. Karena banyak juga orang berzikir ni tak tahu, dia asal angguk aja. Kemana angguk kau tadi? Entah, tengok orang angguk, aku angguk pula. Itu namanya zikir angguk-angguk. Jantung. Ditikamkan dia ke jantung. Karena sampai masanya nanti pas kita mau mati, itulah yang datang. Apa yang selalu kita cakapkan, apa yang selalu kita dengarkan, apa yang selalu kita tengok pandangkan, apa yang selalu kita renungkan, apa yang selalu kita pikirkan, itulah yang akan datang waktu sakaratul. Di rumah sakit sendiri, anak tak boleh masuk, istri tak boleh masuk, yang boleh masuk cuman bidan. Bidan itu cantik pula. Apa tak su'ul khotimah kita? Nengok mukanya, ingat artis, bukan ingat Allah. Oleh sebab itu maka zikir nata hati terus. Tapi guru kami mengajarkan zikir katanya Allah Allah. Terserah, yang zikir Allah Allah. Tarekat Naqsabandiyah zikirnya Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Kami diajarkan guru kami selawat Pak Ustaz. Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedang di kantor kosong tak ada kegiatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi yang duduk di kantor menunggu masyarakat itu tak bisa selawat. Bapak perlu apa? Ada yang bisa bantu? Yang pula orang ngajak ngobrol, gimana akte kelahiran anak saya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedang kosong, bertasbih, beli tasbih. Wah, ini tasbih. Tasbih kayu gaharu dari Bangka Tengah. Jangan digantungkan di leher. Disangka orang saya puji. Malulah Pak Ustaz. Kalau pakai itu nanti tengok orang sok zikir. Ini gunanya untuk ngitung aja. Sekali hitung 100. Subhanallah 100. Alhamdulillah 100. Allahu Akbar 100. La haula wala quwwata illa billah 100. Ini di ujung ini kan ada 100, 200, 300, 400, 500. Diwiridkan satu hari. Ini waktu pergi ke Makkah beli tasbih 100 biji. Balik habis ketamu semua. Bapak kemarin yang satu itu mana? Gantung kaca spion. Makanya nanti di akhirat banyak mobil masuk surga. La ilaha illallah. Oleh sebab itu maka kita berzikir. Allah. Allah. Jadilah seperti pohon gaharu. Pohon gaharu itu makin dicincang, makin dibacok, makin ke dalam, ketemu inti sari. Jadilah pohon gaharu, makin dibakar, makin dibakar, makin keluar minyaknya, makin harum semerbak. Jadilah pohon gaharu, makin tua, makin bergizi, makin berkualitas, makin banyak getahnya, makin harum semerbak. Filosofi dari kayu gaharu. Dan tak perlu dikasih parfum, wangi. Anda ingin mendapatkannya, datanglah ke Bangka Tengah. Dah, potong masukkan ke Instagram, like and share. Jangan pula bapak ibu sangka saya dapat royalti ni. Royalti kita adalah ketika nanti menghadap Allah, ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Itulah amal kita yang kekal abadi. Lain daripada itu tinggal, hilang, tak berkesan, tak bermakna. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya dan kita semua. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Tiga. Yang pertama, tidak ada kontradiksi, jangan benturkan antara cinta negara, nasionalisme dengan cinta kepada Islam. Yang kedua, jadikan pekerjaan berubah menjadi ibadah. Yang ketiga, tata hati dengan senantiasa berzikir, menyebut, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sampai sekarang ceramah saya terukur, selalu saya buat begitu. Judul ceramah saya malam ini, malam tadi judul ceramah bagaimana mewujudkan manusia unggul harus tiga: akidah, ibadah, akhlakul karimah. Begini gitu. Tujuannya apa? Supaya mempermudah orang ingat ceramah. Supaya mempermudah Intel ngasih laporan. Mereka kan bekerja. Bekerja untuk negara. Dan juga tanya, apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Nih, mudah. Selalu saya buat update gitu. Supaya jangan salah lapor. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.